وصلى. Contoh lain lagi, Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib seorang tabi'in besar. Melihat seorang salat qabliyah subuh lebih dari 2 rakaat. Lalu dilarang. Jangan. Lalu orang itu mengatakan, apakah Allah akan mengazab saya karena saya salat? Tidak. Allah tidak akan mengazabmu karena salat. Karena engkau mendirikan salat, tapi Allah akan mengazabmu karena menyalahi sunnah. Ini perkataan besar sekali. Seperti orang yasinan pada malam Jumat. Saya mau jelaskan, Pak. Nanti ada medan soal jawabnya, ada. Saya mau jelaskan. Menjelaskan dulu, mudah-mudahan ada manfaat. Iya. Iya, pantas. Iya. Iya, setelah selesai, ya. Kita tenang, begitu dilakukan, baru kita mulai dengan tanya jawab. Iya. Sa'id bin Musayyib rahimahullah taala tadi mengatakan bahwa Allah tidak akan mengazabmu karena engkau salat, tapi Allah akan mengazabmu karena menyalahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya mengajarkan salat qabliyah subuh 2 rakaat, jangan kau tambah. Ya? Sama tadi saya beri contoh orang yasinan tiap malam Jumat, baca Yasin boleh. Baca Yasin boleh, tetapi ditetapkan setiap malam Jumat ada keberkahan adalah bid'ah, menyalahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena penetapannya, melarangnya, yakni menetapkan bahwa ada satu keutamaan dan kelebihannya. Nah, ketetapan ini harus datang wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala dan dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena sunnah Al-Qur'an dan sunnah merupakan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana sunnah merupakan wahyu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dia Allah, dia Rasulullah SAW tidak berbicara dengan hawanya melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Barangkali cukup. Barangkali saya cukupkan, antum sudah pengen tanya jawab. Kemudian sebagai presentasi pertanyaannya cukup mewakili dari ini. Silakan. Ya, dari Jakarta Utara. Ya. bunyi-bunyi. Singkat saja, terima kasih atas waktu yang diberikan. Untuk dimaklumi, tadi saya bukan ulama, tapi muallim. Yang pertama bahwa pertemuannya dari tadi saya perhatikan adalah Quran Sunnah kemudian salah kita. Pokoknya sunnah itu kan. Yang saya pertanyakan pertama, apakah pada waktu zaman Nabi dalam memberikan dakwah ada seperti dilaksanakan seperti sekarang ini? Ada berundur, pakai respekan, pakai motor, pakai macam-macam. Ada waktu itu zamannya almarhum punya apa? Jadi pokok dasar supaya hanya Buya Hamka waktu ceramah masalah fitnah sampai macam-macam. Lantas diberikan nasihat oleh Kiai Haji Abdullah Syafi'i yang akhirnya pada ceramahnya saya ingat kembali. Yang tanya katanya kok kulun itu katanya fitnah katanya. Itu bagaimana Buya Hamka? Bunya Hamka jawabnya begini. Ini maaf saja karena saya suruh waktu ini saya orang apa pun. Jangan lagi juga walak nanti hari. Saya tidak mau lagi ditanya masalah kita. Kalau saudara dari Jakarta mau ke Surabaya, di tengah jalan jatuh subuh, kemudian saudara ada potongan seperti ustaz sehingga yang punya masjid menyerahkan untuk jadi imam, saudara harus bijaksana ya. Ibadah itu ada prinsip, ada non prinsip, pengertiannya bisa disesuaikan. Kalau jadi imam tanya di situ. Di sini biasanya pakai kondom atau tidak? Sekarang pun saudara saya pakai, jangan pakai untuk menenangkan jemaah. Kata Buya Hamka. Kemudian juga, kalau engkau imamin lagi, kemudian tanya pakai kondomnya, pakai pakai kondom. Sesuai dengan harapan menyatukan, insya Allah bersatu. Jadi ini dari dalil-dalil. Tapi kalau saya ada menyimak, di sini ada masalah bingan, ada pembukaan, ada beberapa pasal. Empat. Ada ancaman terhadap bingan dan amrit bingan. Tidak jelas. Ini hadis-hadisnya juga ada. Kemudian sampai berapa hadis? Kemudian fitnah menurut cara boleh membacakan hadis ini Pak Kiai supaya yang lain bisa mendengarkan penjelasan hadisnya kalau dulu. Kemudian di sini juga berapa sampai di sini ada pernyataan bahwa maksud yang asal dari perkataan fitnah ialah suatu yang baru diadakan tanpa contoh terlebih dahulu. Betul-betul dalam istilah syariat, bid'ah adalah